بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من teman yang dirahmati Allah، الحمد لله. Pagi hari ini kita kembali berkumpul bersilaturahmi secara virtual dalam program pembacaan kitab Kifayatul Akhyar. Mudah-mudahan apa yang kita baca pada pagi hari ini dan juga hari-hari sebelumnya jadi ilmu yang bermanfaat sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya dengan harapan dan doa mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam Pak Iwan. Waalaikumsalam Pak Rafi. Kita langsung baca lanjutan daripada bab al-hibah. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين أمين يا رب العالمين. نعم، لا يصح القبض إلا بإذن الواهب لأنه سبب ينقل الملك ولا يجوز من غير رضا المالك. وبالقياس الرهن فمتى أذن له في القبض فقبض كفى، صرح به القاضي حسين وغيره. وقال الماوردي لابد من إقباض من الواهب أو وكيله ولا يكفي الإذن. Bapak Ibu teman-teman yang dirahmati Allah, ini syarat bahwasanya hibah. Kemarin kita sudah singgung, hibah itu akad lazim. Tapi akad lazim ini artinya menjadi sah, itu menjadi lazim, menjadi mengikat kalau sudah al-qabd, serah terima. Begitu. Jadi kalau belum diserah terimakan, cuman ngomong doang begitu, ya enggak. Begitu ya. Kalau hanya sekedar ngomong ngasih tapi enggak nyerah terimakan, ya tidak disebut hibah. Jadi hibah itu la talzam illa bil qabdi, tidak menjadi lazim, artinya tidak mengikat. Kalau belum diserah terimakan, ya kata yang si ngasih, aduh enggak jadi dah, gue pakai lagi nih. Pak Iwan dibilangin, Pak Iwan, saya punya mobil tuh udah rada nggak kepake buat Pak Iwan dah, gitu misalnya. Tapi Pak Iwannya belum ngambil-ngambil, belum datang, tuh kan belum ada serah terima. Selama belum ada serah terima, akadnya nggak lazim. Karena akadnya nggak lazim, ya malah maka saya boleh tarik lagi. Satu waktu kemudian Pak Iwan datang, pesan, mana tuh mobil yang dijanjiin? Udah nggak jadi dah. Ah, gitu. Boleh, ya boleh. Gitu. Makanya akad hibah itu menjadi lazim kalau sudah diserah terimakan. Kalau sudah diserah terimakan kepada yang diberi, yang dikasih, maka pindah itu kepemilikan. Kalau sudah kepindah kepemilikan, maka sudah tidak boleh untuk dikembali lagi, ditarik lagi kembali. Naam, nah ini terkait dengan al-qabdnya, serah terimanya. La yasihul qabdu, tapi serah terima itu tidak sah illa bi idznil wahibi, kecuali dengan izin daripada si pemberi. Pemberi ngasih Pak Iwan, itu mobil saya tuh enggak kepake buat Pak Iwan dah, gitu. Kata Pak Iwan, alhamdulillah Ustaz. Kapan saya bisa terima? Ntar dulu ya. Ah gitu, tuh belum diizinin tuh. Ntar dulu ya, mobilnya ada sama Haji Fulan, gitu. Men Pak Iwan rada buru-buru, dia langsung ke Pak Haji Fulan. Haji Fulan, ini mobil Pak Ustadz. Kata Pak Ustadz, ini mobil buat saya ambil. Ah, belum tuh, belum boleh tuh. Jadi qabdnya, serah terimanya juga harus seizin dengan si izin daripada si pemberi. Kenapa harus diizinkan? Harus pakai izin li'annahu, karena yang namanya al-qabd sababun yanqudul milka, adalah sebab yang memindahkan kepemilikan. Jadi bukan hibahnya ternyata yang memindahkan kepemilikan, yang memindahkan kepemilikan itu qabdnya, serah terimanya, bukan hibahnya. Hibahnya hanya sekedar akad ya'ulu ilal luzum, akad yang akan menuju kepada lazim, tapi dia belum lazim. Lazimnya itu kalau sudah di serah terimakan. Dan itulah standar di mana barang itu pindah kepemilikan. Jadi bukan sekedar ngomong. Jadi kalau cuma ngomong doang belum pindah milik. Pindah milik itu kalau sudah diserah terimakan, dan serah terima itu harus dengan izin daripada pemberi. Li'annahu sababun yanqudul milka, karena al-qabd itu adalah sebab di mana pindah kepemilikan. Fala yajuzu min ghairi ridhal wahibi ay ridhal maliki. Maka tidak boleh itu al-qabd yang mana dia memindahkan kepemilikan min ghairi tanpa ridho al-maliki, tanpa ridhonya si yang punya harta. Wa bil qiyasi ala rahni, sebagaimana dikiaskan dengan rohan, kan gitu. Rohan juga sama kan, ketika apa namanya si penghutang belum ngizinin ya belum boleh itu diambil rohan. Famata adzina lahu bil qafil qabdi, maka kapan itu si pemilik mengizinkan untuk dia serah terima, faqabadu, kemudian dia serah terima, diambil tuh sama si mauhub lahu, faqabadu kafa, maka itu cukup. Artinya kalau udah diizinin, ambillah sama Haji Fulan, sama Haji Andre, mobil ambillah. Nah, diambil tuh, diizinin, maka itu sudah cukup. Sorraha bihi al-qadhi, itulah yang ditafsih, yang dieksplisitkan, dijelaskan oleh al-qadhi Husain wa ghairuhu, dan juga banyak selain al-qadhi Husain. Wa qala al-Mawardi, tapi kata Imam al-Mawardi, la budda min ikbadin min al-wahibi aw wakilihi wa la yakfi al-idhn. Gitu. Jadi la budda, harus serah terima itu harus min ikbadil qabid, min ikbadin min al-wahib. Jadi serah terima itu harus ikbad, diserah terimakan min al-wahibi, dari pemberi langsung. Jadi syaratnya enggak izin. Kan bisa saja nih, motor gua ada di parkiran mall. Ini motor buat lu nih, surat-suratnya. Lu ambil dah. Ya, bayar parkir sama lu aja. Nah, itu. Itu kan dapat izin tuh. Tapi serah terimanya bukan dari apa namanya, bukan dari wahib. Jadi yang dimaksud Imam Al-Mawardi ini tidak cukup dengan izin, tapi harus serah terima langsung dari si wahib atau wakil, atau wakilnya si wahib. Jadi diserah terimakan langsung, bukan pakai izin doang. La budda min iqbadin min al-wahibi aw wakilihi wa la yakfi al-idhn, gitu. Itu kata Imam apa namanya Al-Mawardi rahimahullahu taala. Wa fi qawlin qadim, dan dalam qawlnya Imam Asy-Syafi'i yang qadim, qawl terdahulu, innal milka fil mauhubi, bahwasanya ini qawl qadim nih. Tadi kan kita bilang bahwa kepemilikan itu pindah bukan ketika ngomong saya kasih, bukan ketika ngomong saya beri, bukan ketika ngomong saya hibahkan, tapi kepemilikan itu pindah kalau sudah serah terima. Wa fi qawlin qadim, tapi dalam qawl qadimnya Imam Asy-Syafi'i, innal milka, bahwasanya kepemilikan barang, fil mauhubi, dalam barang yang diberikan, yahsulu nafsal akdi, yahsulu binafsil akdi, yaitu kepemilikan itu sudah bisa dihasilkan, atau sudah bisa pindah itu kepemilikan barang, binafsil akdi, dengan akad itu sendiri. Jadi walaupun belum diserah terimakan, itu sudah pindah milik. Wa in lam yaqa qabdun, walaupun belum terjadi qabd. Ini repot kalau orang udah meninggal nih. Si lagi udah meninggal, tahu-tahu ada orang datang. Mohon maaf Pak Haji, kemarin orang tua Pak Haji waktu hidup udah ngomong ke saya. Dia bilangnya mau ngasih tanah. Wah. Itu bisa repot itu satu kelurahan itu. Itu kan ini qaul qadimnya Imam Syafi'i, ternyata kepemilikan itu bisa pindah hanya dengan akadnya saja walaupun belum qabul. Wa fi qaulin salisin, dan dalam pendapat qaul salis, jadi qaulnya berarti ada tiga nih. Qaul jadid kan tadi tuh la yalzamu illa bil qabl. Salah satu min luzumil hibah adalah pindah kepemilikan, tapi lazimnya itu tidak bisa pindah kecuali dengan qabl. Itu qaul jadidnya. Qaul qadimnya ternyata bisa pindah. Qaul qadim bisa pindah hanya dengan akad saja. Wa fi qaulin salis, tapi ada qaul yang ketiga. Qaul Imam Syafi'i yang ketiga, innahu mauquf, bahwasanya kepemilikan barang hibah ini mauquf diskors. Jadi ketika udah ngomong, udah bukan punya milik si wahib lagi, tapi juga bukan milik si mauhub karena belum diqabdh kan. Innahu mauquf fa idza qab fa idza qubida bana annahu milkuhu min waqtil 'aqdi. Kalau sudah diserah terimakan, bana, maka nyatalah annahu milkuhu, bahwa barang ini menjadi miliknya min waqtil aqdi, daripada waktu akad. Jadi maksudnya kalau ngomong nih, pas ngomong, udah saya kasih dah buat ente sekian sekian sekian. Itu belum jadi milik tuh. Itu hilang kepemilikan wahib, tapi belum jadi milik si apa namanya mauhub lahu. Kapan jadi milik? Jadi statusnya tuh mau apa namanya mauquf, diskors. Statusnya tuh unknown owner buah. Ownernya enggak jelas. Karena udah di ngomongin hibah cuman belum serah terima. Kapan itu serah terima? Ketika qabd. Tapi qabdnya ini apa menjadi standar serah terima, menjadi standar kepemilikan, tapi kemudian dihitungnya sejak akad begitu. Jadi sebelum serah terima masih mauquf, tapi ketika sudah qabd itu dihitung kepemilikannya dari apa namanya dari waktu akad. Maka konsekuensi yang terjadi, walaupun dia serah terima, katakanlah orang ngomongnya bulan 2, saya ngomong bulan 2, saya kasih. Itu selama bulan 2 itu sampai berjalan waktu ke bulan 3, itu pemiliknya kagak ada. Kagak ada yang milik. Kenapa? Karena ya mauquf. Nah, kemudian selama bulan 2, katakanlah itu kambing misalnya. Katakanlah itu kambing. Gitu. Kambing, kemudian selama bulan 2 itu kan mauquf tuh statusnya gak jelas tuh punya siapa. Gitu. Maka kemudian ketika kambing ini ngerusakin pohonan orang, begitu ya, itu belum bisa ditanggung jawab kepada siapa-siapa. Masih mauquf. Nanti pas bulan 3 baru diterima, ente yang punya bukan cuman sekarang pas megang, tapi sejak waktu akad itu ente yang punya. Maka hal-hal yang terjadi dengan barang ini, dengan hibah ini, itu tanggung jawabnya si yang diberi itu. Gitu. Dan pahamnya. Bana annahu milkuhu min waqtil aqdi wa qad jazama ar-rafi'iyu, inilah yang dijazamkan. Dikuatkan oleh Imam Ar-Rafi fi babil istibra, dalam bab istibra. Istibra itu dalam bab pembebasan hutang. Bima hasilul qaul salis, yang mana hasilnya adalah pendapat ketiga ini. Wa tadhharu faidatul khilafi, perbedaan dari tiga qaulnya Imam Asy-Syafi'i tentang pindah kepemilikan hibah, fi fawaidil mauhub. Apa konsekuensi perbedaan? Konsekuensi perbedaan itu fi fawaidil mauhub, dalam hasil atau faidah, nilai tambah yang dihasilkan dari barang ini, barang yang diserah terima, barang yang diberi. Minas samarah, daripada buah, wal laban atau susu, wa ghairihima atau selain susu dan juga buah. Kan begitu. Wa kadza fil mu'ani min nafaqatin wa ghairiha. Begitu juga biaya daripada nafkah dan ghairiha. Kalau make qaul pertama, qaul, dan itu pendapat resmi mazhab, bahwa barang itu pindah miliknya pas serah terima. Ngomongnya udah bulan 2. Ji, dia ngomong sama Ji, ano rumah no gak kepake gitu. Ane sih mau ngasih buat ente. Kira-kira ente terima apa enggak? Lah ane kasih rumah mah terima, Ji. Diterima. Ya udah deh ntar kita urus-urus. Ah, diurusin tuh. Dari bulan 2, bulan 3, bulan 4. Belum diserah terimakan. Baru serah terima bulan 5. Berarti kan ada 3 bulan tuh. Bulan 2, bulan 3, bulan 4. Ini kalau make call pertama. Bahwa itu pindah ke pemilikan setelah serah terima. Itu masih punya si wahib. Masih punya si yang pemberi. Maka biaya listrik. Kalau di situ ada sumur air itu punya dia itu. Tapi kalau make call qadim, yang tiba ngomong aja udah pindah ke pemilikan begitu, maka sejak bulan 2 walaupun serah terimanya bulan 5 begitu, itu rumah udah punya mauhub, udah punya udah jadi milik si si orang yang diberi. Maka biaya nih listriknya dia bayar, kan begitu. Kalau di situ ada pembantu yang ngurusin tanaman, dia yang bayar juga walaupun dia kagak belum nempatin begitu. Kalau ada sumur, itu sumur punya dia. Orang lain nggak boleh ngambil. Itu makai call yang kedua. Tapi call yang ketiga, miliknya ntar serah terima. Tapi konsekuensinya dari waktu akad. Begitu. Jadi, tadharu fa'idatul khilafi fi fawaidil mauhub. Jadi, perbedaan ini nampak ketika ada tambahan atau fa'idah atau nilai daripada barang yang diberikan. Baik itu buah. Nah, si pohon tuh pohon gua yang di situ tuh buat lo gitu. Itu ada buahnya, maka jadi punya dia walaban atau juga susu. Kalau dia ngasih sapi, ngasih unta, ngasih kambing. Wa kadza fil mu'ani, begitu juga dalam mu'an. Mu'nah itu artinya biaya, ongkos. Min nafaqatin, daripada nafkah wa ghairiha. Wa kaifiyatil qabdi, dan bagaimana cara qabad, mu'tabaratun bil urfi, itu yang jadi standar adalah kebiasaan. Orang sini sih biasanya kalau serah terima rumah mah tibang make kunci doang sama surat. Suratnya juga matre gitu. Karena kalau surat sesurat-suratnya resmi itu nunggunya sampai 3 bulan. Itu juga kalau punya duit, kalau enggak punya duit bisa sampai setengah tahun baru beres tuh surat. Kan ya. Rumah administrasi kita kan begitu. Kalau yang mau cepat, lancar, ya duitnya gede. Kalau orang biasa, kelas BPJS, ngurusin surat itu 3 bulan. Malah sampai 5 bulan. Jangan surat yang kayak begini, surat rumah yang berharga. KTP aja bisa berbulan-bulan, kagak beres-beres. Kan begitu administrasi kita. Kan ya, ada bil fulus, mulus. Ada duit, jalannya lulus. Kalau nggak ada duit, udah dah. Gitu, emang kita ini apa namanya lingkaran setan. Gini ya, orang tuh apa namanya miskin, kenapa? Karena nggak punya penghasilan. Kenapa nggak punya penghasilan? Karena nggak punya keterampilan. Kenapa nggak punya keterampilan? Karena nggak punya pendidikan. Kenapa nggak punya pendidikan? Karena miskin, gak bisa sekolah. Kenapa gak bisa sekolah? Kenapa gak punya keterampilan? Karena makanannya asupannya kurang bergizi. Kenapa makanan asupannya kurang bergizi? Karena miskin. Miskin kenapa? Ya karena pendapatannya kurang. Pendapatannya kurang kenapa? Karena gak punya keterampilan, terus muter gitu tuh. Indonesia itu begitu. Yang miskin yang makin ngejeblak, yang kaya terus-terusan kaya kan. Gitu. Sampai ada orang pamer kekayaan kagak malu-malu di tengah warga negara Indonesia yang kayak begini. Gitu. Kan iya? Emang begitu. Ya itu kalau makai beneran makai surat rumah, ya susah sampai berbulan-bulan. Gitu. Maka standar aja lah. Walaupun rumah suratnya masih nama si pemberi begitu. Amin. Allahumma amin. Mudah-mudahan Allah beresin urusan kita begitu ya. Mudah-mudahan Allah beresin. Kita sih juga pengen sama-sama kaya. Enggak. Enggak semua orang harus punya mobil, kagak. Cuman kesempatannya kasih. Kalau yang kaya bisa maju, yang miskin ya minimal bisa naik dikit biar ada kayaan. Kan begitu. Nah ini ya. Kalau yang orang-orang kaya naik mobil setiap belanja dapat diskon, ya orang miskin juga kasih diskon. Udah mah parkir jauh, parkir motor di sebelah gedung. Wah gitu. Belanja kagak ada diskon-diskonnya. Orang kaya segitu kayanya dapat diskon. Tahu kan begitu. Susah memang. Ya. Wa kaifiyatul qabd mu'tabaratun bil 'urfi. Jadi standar qabd itu urfnya. Walaupun mungkin suratnya belum ganti nama, tapi urf kita memang kalau ngasih rumah ya begitu. Kunci sama surat aja. Apa namanya? Materai, kan begitu. Kalau ngasih apa? Jadi ngasihnya standarnya itu standar urf. Wa qabdil mabi'i wal marhun sebagaimana qabd ar-rahin. Qabd sebagaimana serah terima barang dagangan atau juga barang-barang yang digadaikan. Nah, walau matal wahib. Nah, gini. Walau matal wahibu qabla al-qabdi. Kalau seandainya yang memberi mati sebelum dia serah terima. Ini repot urusannya. Ji, itu mobil nggak kepake. Anak-anaknya udah pada punya mobil sendiri. Mobil apaan, Ji? Itu mobil Innova. Kan lumayan gede. Ana lihat anak ente udah banyak kagak punya mobil tuh, ambillah buat ente dah. Gitu. Cuman kan ini apa haji mengambil surat mengambil kunci kagak enak sama anak-anaknya. Dia iya ini ya Pak Haji saya terima mobilnya gitu. Besokannya mati tuh. Wah, udah ngomong, udah akad, cuman belum qabd. Maka gimana kondisi lam yabtudil aqdu? Akadnya enggak batal. Kenapa akadnya enggak batal? Li'annahu aqdun ya'ulu ilal luzum. Karena dia adalah akad ya'ulu ilal luzum yang akan menuju kepada kelaziman. Dan standarnya dalam mazhab Syafi'i, akdun ya'ulu ilal luzum itu sama seperti akad lazim. Jadi enggak bisa dibatalin, belum boleh dibatalin. Yang boleh dibatalin itu akad ghair lazim. Tapi hibah itu akadnya ya'ulu ilal luzum gitu. Dia akan menuju kepada kelaziman yang mana lazim itu adalah memindahkan kepemilikan dengan catatan qabd. Nah, tapi udah ngomong mati deh. Gitu. Ini kan kalau make qaul qadim pertama selesai urus make qaul qadim selesai urusan. Itu jadi punya si Haji Andre itu karena Haji Andre dikasih sama Haji Fulan. Karena kepemilikan kan pindah ketika akad. Itu kalau make qaul qadim. Ini kita kembali ke qaul jadidnya Imam Syafi'i. Yang mana qabd itu, yang mana qabd itu jadi standar serah terima. Kalau belum qabd, belum jadi milik. Ini bagaimana kalau udah ngomong, tapi belum serah terima, udah mati duluan. Lam yabtudil aqdu, akadnya tidak batal, li'annahu aqdun, ya'ulu ilal luzum. Karena dia adalah akad, ya'ulu ilal luzum yang akan, kepastiannya kepada lazim itu sangat sangat dekat. Falam yanfasikh bil mauti, maka dia tidak batal hanya sekedar kematian. Sebagaimana jual beli kan enggak batal cuman gara-gara orangnya mati, kan begitu. Tetap jalan itu jual beli. Fala yanfasikh maka tidak batal itu akad bil mauti kal bai'il masyruti fihi al khiyar, seperti jual beli yang disyaratkan di dalamnya ada khiyar. Khiyar itu apa namanya? Opsi. Apa sih khiyar itu? Opsi garansi. Opsi garansi ya. Hadza huwal mansus. Jadi kalau ada orang mati. Nah, sini yang mati namanya Haji Saripudin. Saripudin kagak enak ada orang yang masih hidup. Haji Andre. Haji Andre juga masih enggak apa-apa lah Haji Andre. Haji Andre ngomong sama Haji siapa? Sama Haji Marno. Jimarno, mana anakannya alhamdulillah udah pada kaya-kaya, udah pada punya mobil. Mana satu mobil gak kepake, ane kan bukan naik mobil. Terus kenapa Ji? Ane lihat ente jalan mana-mana naik motor mulu, kesian anak-anak. Ane pun mobil buat ente aja dah. Gitu. Jimarno dibilang gitu kan seneng banget. Wah, kebetulan Ji. Ini benar mau ngasih, iya ini mau ngasih. Udah dah, ya buat ente aja saya terima dah. Ah, kata Jimarno gitu. Belum lama aja Andre belum ngasih udah mati. Maka akadnya enggak batal. Akad hibahnya masih ada. Tinggal satu doang tinggal serah terima gitu. Gimana? Lalu kondisi gimana? Itu seperti jual beli kan walaupun mati jual belinya tetap jalan. Kemudian wal warisu bil khiyar. Keharusannya gitu wal warisu bil khiyar. Maka ahli warisnya Haji Andre itu bil khiyar dia punya pilihan. Insya'a kalau dia mau serah terima gitu. Nih abang, adek, saya dapat informasi ini valid nih. Bapak kita rupanya sebelum meninggal sempat ngomong ngasih mobil Innovanya ke Haji Andre, ke Haji Mumarno. Gimana kira-kira mau kita kasihin? Apa kita tahan aja, nggak usah kita kasih, kita batalin. Nah gitu. Jadi di apa namanya Silhia. Suara itu mirip almarhum Zainuddin MZ. Wah, ini lagi bindeng emang pilek ini, bukan mirip. Tapi kalau materinya yaitu kan materi wajib kita, bukan cuman saya ya. Almarhum Zainuddin MZ itu kiblat semua dai Indonesia, apalagi orang Jakarta gitu. Jadi kalau emang rada mirip, ya emang materi kita semua nih, Ustadz-Ustadz Jakarta, isi apa lagi kiblatnya kalau bukan almarhum Kiai Zainuddin MZ kan gitu. Jadi kalau materinya sama ya emang jiplak dari beliau kan. Kalau suara emang lagi bindeng begitu. Jadi dimirip-miripin bukan mirip tapi emang bindeng ya. Lagi banyak yang omikron soalnya. Jadi ngomong nih ahli waris nih. Wal warisu bil khiyar. Insya'a akbat kalau dia pengen serah terimain tuh. Insya'a kalau dia enggak pengen lam yuqbid, dia enggak serah terimain. Li'annahu qa'imun maqama wa maqama muwarrithihi, karena ahli waris tuh qa'imun maqama muwarrithihi. Yaqumu qa'imun maqama muwarrithihi, dia berdiri di posisi sama seperti pewarisnya, bapaknya. Ini anaknya Haji Andre, posisinya sama seperti Haji Andre. Dia mau batalin, sah, karena emang itu punya dia. Kalau dia mau serah terimain, itu juga sah, karena emang itu hak dia. Jadi terserah nih. Makanya dikumpulin tau adek-adeknya. Ini gimana nih kita serah terimain? Lo kata adeknya yang bilang, bang, janganlah. Emang apa? Ya abang-abang kan enak, udah punya mobil. Saya belum, mendingan mobil buat saya aja. Yaudah dah, kita gak usah kasih dah. Kita ntar bilang sama Haji Marno. Ya, tapi abang yang bilang ke Haji Marno, ya tenang gue yang bilang. Emang gue yang paling tua, gue yang tanggung jawab kan. Jadi seperti itu ya. Qumu maqama muwarrithi, wallahu alam. Jadi itu juga buat teman-teman nih. Kalau ada almarhum, tiba-tiba ada orang datang. Mohon maaf Pak Haji, kemarin orang tua apa namanya bilang gini-gini-gini. Gitu. Tinggal diskusi aja sama keluarga. Kita kasih apa enggak nih, orang ngaku bilang pernah dikasih sama bapak gini-gini-gini. Ah, betul, para fi'i, anak boleh batalin hibah orang tuanya selama hibahnya belum diserah terima. Kalau hibahnya sudah diserah terima, dan serah terima yang jadi standar tuh uruf kebiasaan. Walaupun mungkin suratnya nggak pindah nama, tapi kan ada kebiasaan kita, karena kalau pindahan surat nama itu kan butuh berbulan-bulan. Ada orang kemudian pakai surat di atas materai, ada saksinya. Ini orang gak megang kunci, tapi suratnya udah ada nih. Nih, saya bawa surat, rumah yang di gang situ tuh emang buat saya. Dikasih sama almarhum waktu dia masih hidup. Nah, itu kan udah jadi standar urf. Bahwa memang pemberian itu kobetnya pakai begitu, serah terimanya begitu. Tapi kalau apa namanya belum serah terima, baru tiba ngomong doang, walaupun ada saksinya, tapi belum serah terima. Kalau belum serah terima, anak cucunya, ahli warisnya boleh batalin. Ya, dia boleh batalin, dia juga boleh terusin. Jadi, maksudnya boleh serah terimain, boleh juga batalin. Li'annahu qa'imun maqama muwarrithihi, karena dia berdiri posisinya sama seperti pewarisnya, yaitu bapaknya almarhum. Wallahu alam. Tsumma idza hasala al-qabdul mu'tabaru. Kemudian ketika serah terima itu terjadi, gitu. Serah terima terjadi nih. Udah jadi ini serah terima, lazimat al-hibah, maka hibah jadi lazim, pindah ke pemilikan. Walaysa lil wahib ar-ruju', maka tidak boleh bagi si pemberi ar-ruju' untuk narik lagi fi ma fiha, pada hibahnya. Kasairil uqudil lazimah, sama seperti akad-akad lazim yang lain, jual beli, wakaf, itu enggak boleh ditarik lagi. Illa ayyakunal wahibu aban au umman au jaddan wa in ala, kecuali kalau yang ngasih itu adalah bapak, au umman, atau ibu, au jaddan, atau kakek, au wa in ala, atau terus ke atas. Bapak, ibu, kakek, nenek, terus apa namanya buyut, buya, dan seterusnya tuh. Itu boleh. Nih Haji Andre nih, ngasih anaknya mobil. Nama anaknya siapa? anaknya Maulana. Maul, itu mobil gua lihat anak lu udah tiga, nggak punya mobil, kesian tuh, pakai aja punya gua. Nah, Maul negesin, Pak, ini make maksudnya ngasih. Iya ngasih, hibah. Iya hibah. Jadi punya saya dong. Iya punya ente. Kata Maul, alhamdulillah. Emang bapak mah soleh banget dah. Dapat tuh mobil. Setahun dipakai, dua tahun dipakai. Aja ada tahun ketiga, rupanya rada segeran. Soalnya dua tahun dia ikut gym kan. Ikut gym rada segeran. Dia bengong di rumah, gue bingung mau ngapain bengong. Akhirnya dia nge-grab dah kan. Kan ya, dia nge-grab, man mobil kagak ada, diambil lagi itu, Maul, itu mobil yang gue kasih 2 tahun kemarin, balikin dah, nah bapak udah dikasih, balikin, iya gue mau nge-grab, kagak punya mobil nih, gue iseng di rumah mulu, ya lu usaha kek, nyari apa kek, beli mobil sendiri kek, boleh, boleh, kalau bapak sendiri mah boleh, jadi tidak boleh menarik hibah kembali, kecuali bapaknya yang ngasih. Jadi kalau saya ngasih ke Pak Iwan, udah jadi serah terima, jadi pindah milik, nggak jadi punya saya lagi. Saya nggak boleh balik, narik lagi. Tapi kalau bapaknya sendiri, boleh. Wa kadzal jaddatu, begitu juga nenek. Bisyartin ayyakunal mauhub khalian an haqqil ghair. Dengan catatan bahwa barang yang sudah diberikan itu khalian, itu bebas an haqqil ghairi, dari hak orang lain. Haji Andre ngasih ke Maul nih. Ama Maul, udah dijual lagi. Nah, gak bisa. Karena udah tercampur dengan hak orang lain. Mohon maaf pak, itu mobil udah saya jual ke orang. Habis kemarin saya butuh duit ini. Corona, kerjaan gak ada. Udah gitu Omikron datang lagi, saya jual dah mobil. Gitu. Walaupun bapaknya minta gak bisa. Kenapa? Karena mobilnya sudah tidak khali lagi. Sudah jadi pindah milik kepada orang lain. Kama idha rohana, seperti kalau dia rohan, dia gadaikan, wa akbat, lalu dia serah terimakan. Pak, mohon maaf, itu mobilnya kagak bisa dibalikin lagi. Kenapa? Lagi saya gadein. Emang kenapa digadein? Jadi saya butuh duit. Kemarin gara-gara Omikron. Omikron macam-macam kan. Udah diserah terimain sama pihak yang menggadaikan. Ya udah. Hutangnya beres, baru diambil, baru boleh balik lagi tuh. Wagir wal aslu fi dzalika, dan dalil kenapa kalau bapak boleh, kenapa orang lain enggak boleh rujuk, tapi kalau bapak sendiri boleh rujuk hibahnya. Karena perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yahillu lirajulin, tidak halal bagi seseorang, ayyutiya atiyatan, untuk memberikan pemberian kepada orang lain, aw yahabu hibatan, atau dia yahaba hibatan, dia memberikan, menghibahkan sebuah hibah, fayarji'u fiha, kemudian dia narik lagi hibahnya, illal walidu, kecuali bapak, fima yu'ti waladahu, padahal yang dia kasih kepada anaknya. Jadi kalau bapak boleh narik lagi, siapa yang bolehin? Nabi Muhammad. Jadi kebolehan ini bukan ada kiasnya, tapi justru teks yang membolehkan. Jadi istisna, keluar dari defaultnya akad hibah, bahwa hibah itu pindah milik, nggak bisa balik lagi kalau udah serah terima. Tapi kalau hibahnya orang tua kepada anak, boleh dibalikin lagi. Apa syarat, apa, siapa yang bolehin? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Dan ini pengecualian. Rawahu Abu Dawud wa ghairihi, diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud wa ghairihi wa ghairuhu. Wa qala at-Tirmidzi, Imam At-Tirmidzi mengatakan innahu hasan sahih. Di sini hasan sahih. Hasan sahih itu cuman punya Imam At-Tirmidzi ya, imam hadis yang lain tuh bilangnya sahih. Hasan doang gitu. Ini berarti bahwa hadis ini kalau hasan sahih itu punya jalur riwayat yang cukup banyak. Yang satu riwayatnya hasan, yang satu riwayatnya sahih. Maka dikumpulin hasan sahih. Wa warada an-nasu fil abi. Dan nasnya itu, teks yang muncul daripada Nabi Muhammad itu ngomongnya bapak. Fa inda khalal jaddu fil fismil abi fala kalam. Kalau yang namanya kakek masuk dalam kategori bapak, fala kalam. Ya kita sih enggak bakal ngomong, maksudnya kita semua tahu kalau walaupun yang disebut oleh Nabi Muhammad bapak, ya kakek masuk gitu. Ya walaupun yang disebut bapak, kakek masuk. Secara bahasa kakek masuk. Fala kalam, enggak usah ngomongin lagi. Wa illa, tapi kalaupun kagak, karena kalimat dalam bahasa Arab abun itu juga dipakai untuk kakek. Dalam Al-Qur'an banyak tuh ya, kalimat abun tapi maknanya kakek. Falaka lam, secara bahasa sih gak usah ngomongin lagi, emang udah kakek udah masuk kategori bapak. Wa illa, tapi kalaupun kita nggak mau pakai bahasa, fahuwa fi makna. Tapi kakek itu semana dengan bapak, yaitu makna usul, kan begitu. Wa kadzal jaddad, begitu juga nenek. Li'anna hunna, karena nenek, kal abi fil idqi, seperti bapak dalam hal bebasin budak. Apa maksudnya itu? Ini maksudnya gini. Ini kalau masih ada perbudakan, ini kita orang merdeka dan di kondisi kita masih ada perbudakan, misalnya. Kita jalan-jalan nih, jalan-jalan ke Book Fair, jalan-jalan ke Jakarta Fair, ketemu ada stand jual beli budak gitu. Jual beli budak. Kemudian dilihat lah, itu bapak gua dijual di situ. Gitu. Emang bapaknya dulu company. Perang kalah dia, gara-gara perang kalah kan jadi budak. Dia lihat, wah, bapak gua di situ. Anak yang lihat bapaknya dijual karena dia budak, itu hukumnya wajib. Wajib dia beli. Wajib hukumnya dia beli. Kalau dia biarin bapaknya jadi budak, dosa tuh anak tuh. Nah, kewajiban kita membebaskan orang tua dari perbudakan itu juga kewajiban terhadap bukan cuma bapak, tapi neneknya juga begitu. Jadi semua ulama sepakat kalau kita nemu bapak kita dijual, kita wajib beli. Dan kewajiban beli bukan cuma pada bapak, tapi juga pada usul yang lain. Kakek, nenek, ibu juga apalagi begitu. Tapi kalau ibu sih enggak biasanya. Maksudnya, kita kan lahir dari ibu. Biasanya kalau kita lahir merdeka, berarti ibu kita merdeka. Wa wujubun nafaqati. Dan juga selain karena nenek sama hukumnya seperti bapak dalam membebaskan budak, artinya dalam pembelian budak itu wajib bebasin bapak, termasuk nenek juga sama. Wa wujubun nafaqah. Dan juga kita wajib. Jadi kita samain nenek sama bapak. Kenapa? Karena sama hukumnya dalam pembebasan, sama juga hukumnya dalam pemberian nafkah. Nafkah kita wajib nih sama kepada bapak. Tapi kepada nenek wajib juga hukumnya. Jadi kalau nenek kita sepuh, nggak punya duit, kita ini cucunya yang wajib ngasih nafkah. Wa suqutil qisasi. Dan juga gugurnya hukum qisas. Jadi kalau anak dibunuh sama orang tua enggak kena kisos. Gitu. Itu semua sepakat ulama gitu. Fi qatlihi, dalam pembunuhannya. Wa qila, tapi dikatakan juga, qila ini pendapat berbeda. Qila pendapat lemah ya. La ruju'a illa lil abi faqat, tidak ada boleh rujuk kecuali bapaknya doang. Di annahu mauridun nas, karena itu adalah teksnya begitu. Mauridun nas, karena maurid keluar teksnya dalam bentuk bapak. Wakila, tapi dikatakan juga ada tiga pendapat, begitu, dua pendapat lemah, lil abi wal ummi faqat, ibu dan bapak doang. Gitu. Jadi pada intinya pendapat yang kuat dalam mazhab Imam Syafi'i, bapak, ibu, kakek, nenek, terus ke atas boleh narik lagi hibahnya kalau hibah itu kepada anaknya. Wa'lam annal hibata kanal hadiyata kal hibati, ketahuilah bahwa yang namanya hadiah itu hukumnya sama seperti hibah. Maksudnya sama dalam hal boleh balik apa enggak itu hibah hadiah. Boleh. Kalau hadiahnya dari bapak ke anaknya. Walau tasaddaqala ibnihi fahal lahu rujuk. Apakah kalau dia bersedekah? Kan hadiah sama kayak hibah. Tapi kalau sedekah kan beda. Kalau sedekah itu kan niatnya ngambil pahala dari Allah. Kan gitu. Kalau hibah kan kagak ada niat ngambil pahala, tidak ada niat menghormati. Hadiah punya niat menghormati si yang diberi, tapi kalau sedekah justru untuk mengharap pahala daripada Allah. Kalau hibah boleh ditarik kembali kalau dia dari bapak ke anak, hadiah juga sama. Tapi yang jadi masalah kalau sedekah nih. Nah, gimana kalau sedekahnya ke anak? Karena mungkin anaknya sih punya penghasilan cuman rada miskin. Enggak dikasih hadiah, tapi dia ngasihnya sedekah. Gimana tuh? Boleh gak kalau dirujuk lagi? Wallahu ta'ala alam. Insya Allah besoknya kita baca. Mudah-mudahan besok kita dipertemukan kembali dalam keadaan sehat walafiat. Dan mudah-mudahan apa yang kita baca jadi ilmu yang bermanfaat. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, teman-teman, insya Allah pagi ini jam 9 kita live. Lagi insya Allah kitab Jawahir Al-Kalamiyah. Begitu. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Dan bagi para asatid, guru-guru kami, para tokoh masyarakat, para kiai, kalau menemukan ada kekeliruan dalam bacaan, penerjemahan, atau juga penjelasan, mohon dengan sangat untuk dikoreksi. Bisa melalui kolom komentar, jaringan pribadi kami di WhatsApp, Telegram, dan juga Instagram. Termasuk juga teman-teman sarjana muslim, jika berkenan untuk mengoreksi, saya sangat senang sekali. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.